Bilang sama Uli, Dek Uli, tolong ya minta lagu Kain Kafan. Elsinta punya enggak? Ngeten Bu, Elsinta gadah Kain Kafan, boten gadah. Lah niki kula aturke kagem Mbah Putri. Niki Mbah Putri wau pinarake teng pundi ya? Wau Mbah sepuh ngoten sing nyuwun lagu Kain Kafan. satu lagu yang sedikit perlu kita renungkan.